Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada wukuf di Padang Arafah. Di sini dijelaskan wajib memastikan bahwa jemaah haji yang wukuf di Padang Arafah berada di dalam area Arafah. Ya, karena ini rukun ya. Nah, apabila ini salah, maka hajinya tidak sah. Nah, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan untuk berdoa dan wastaqbilu kiblata wa yarfa'u yadayhi yad'u wa yulabbi, mengangkat kedua tangannya, berdoa, baca talbiyah. Ya. Wa yahmadullaha, memuji Allah, wa yajtahidu fi at-tadarru'i wadh-dzikri wad-du'a'i, berijtihad bersungguh-sungguh dalam meratap, ya, berharap kepada Allah, berzikir, berdoa. Fi dzalikal yaumil 'adzim, di hari yang agung itu. Wa afdalu ma yuqalu fi dzalikal yaumi, yang paling utama untuk dibaca di hari itu saat wukuf di Padang Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa yakunu fi dzalikal yaumi muftiran, dan di hari itu saat wukuf di Padang Arafah, ya, dalam keadaan tidak berpuasa, itu yang lebih utama baginya. Jadi tidak disunnahkan berpuasa di hari itu bagi orang yang berhaji yang sedang wukuf di Arafah. Li'annahu aqwa lahu 'ala al-ibadati, karena itu lebih kuat baginya dalam menjalankan ibadah wukuf. Naam, sejak mulai dari masuk waktu duhur ya, yaitu setelah sholat duhur dan asar yang di qasar dan di jama' di waktu duhur, semua telah lewat. Naam, bertahan di situ sampai nanti masuk waktu maghrib. Jadi ini cukup lama. Siang hari sampai sore hari butuh tenaga, kekuatan, memanfaatkan untuk ya berdoa, baca talbiyah, memuji Allah, bersungguh-sungguh berzikir, berdoa, memohon kepada Allah, meratap kepada Allah. Jika berpuasa ya akan berat sekali. Baik. Wa la yazalu waqifan mutadarri'an mutadhallilan, dan dia senantiasa melakukan wukufnya meratap dan merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri, merendahkan diri dengan bersungguh-sungguh ya pada doanya dan seterusnya, apa yang telah kita dengar dan dilakukan. Naam, ila an taghrubas syamsu, sampai matahari terbenam ya, sampai matahari terbenam. Naam, jadi tidak boleh meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam. Fa idza gharabat, kemudian apabila matahari telah terbenam, afadha min Arafah bisakinatin, meninggalkan Arafah bisakinah, dengan tenang, tidak terburu-buru ya, tidak tergopo-gopo, tetapi dengan tetap tenang. Wa yasiru mulabbian, dan bergerak meninggalkan padang Arafah menuju Muzdalifah di malam itu. Setelah terbenam. Baik yang berjalan kaki, yang berkendaraan dengan tenang. Hatta ya'tiya Muzdalifata, hingga tiba di Muzdalifah, sampai di Muzdalifah. Fayusalli biha al-maghriba wal isya'a, lantas mengerjakan salat maghrib dan isya di Muzdalifah jam'an, dengan cara jamak. Sebenarnya telah lewat, ya. Tergantung, jika tiba masuk waktu maghrib berarti jamak takdim, jika tiba setelah waktu isya berarti jamak takhir. Wayak suruh dan mengkosor al isya, salat isya dikosor jadi 2 rakaat. Jadi salatnya di Muzdalifah dengan cara jamak, tentunya untuk salat isya dikosor dan musafir jadi 2 rakaat. Nah, tadi tergantung, jika tiba di waktu maghrib berarti, yakni belum masuk waktu isya, cepat tiba berarti jamak takdim. Jika tiba di Muzdalifah setelah masuk waktu isya berarti jamak takhir. Wa rukhsa lidu'afati an yakhruju min Muzdalifah bilailin. Yani setelah sholat, apa yang dilakukan di Muzdalifah? Setelah sholat, bermalam di Muzdalifah. Ya, setelah telah kita lewati. Naam. Ya. Bermalam di Muzdalifah. Wajib bermalam di Muzdalifah. Naam. Dan diakhiri dengan wukuf. Sebelum meninggalkan Muzdalifah. Wukuf sejenak di Muzdalifah. Baik. Yaitu bermalam sampai terbit fajar. Naam, tetapi dikatakan di sini wa rukhsa lid-du'afati an yakhruju min Muzdalifah bilail. Dan diberi rukhsah keringanan bagi golongan yang lemah. Siapa golongan yang lemah? Orang lanjut usia yang sudah tua, fisiknya lemah, kaum wanita dan anak-anak. Baik. Mereka diberi keringanan an yakhruju untuk keluar min Muzdalifah, dari Muzdalifah bilailin, di malam hari. Nah, di malam hari ada 2 pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan setelah melewati pertengahan malam. Ada yang mengatakan tunggu sampai akhir malam. Ya. Baik. Sebagaimana telah kita lewati. Nah. Ada yang mengatakan apa? Setelah pertengahan malam. Ada yang mengatakan di akhir malam, yaitu ketika bulan sudah terbenam. Nah, yaitu kurang lebih setelah lewat 2/3 malam. Berarti ketika tersisa 1/3 malam. Nah. Nah, golongan ini, ya, sebelum meninggalkan Muzdalifah di akhir malam, wukuf sejenak. Wukuf sejenak di Muzdalifah. Nah, sebagaimana pada hadis Ibnu Umar muttafaq alaih, bahwa Abdullah bin Umar mendahulukan golongan lemah dari keluarganya untuk berangkat, ya, di malam hari, dan mereka wukuf di sisi Masjidil Haram yang ada di Muzdalifah. Naam. Dan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang termudahkan bagi mereka, apa yang tampak bagi mereka dari zikir yang mereka ingat dan termudahkan saat itu untuk mereka baca. Kemudian mereka berangkat meninggalkan Muzdalifah. Nah, jadi difahami ya, golongan yang lemah, para orang yang sudah tua, lanjut usia, wanita, anak-anak yang lemah, mereka boleh meninggalkan Muzdalifah ya di akhir malam, tetapi tetap wukuf dulu. Tetap wukuf dulu. Naam, di Muzdalifah. Jika memungkinkan tadi seperti sampaikan atsar dari Abdullah bin Umar ya, muttafaq alaih, di Masjidil Haram sudah telah lewat. Itu yang lebih utama, tempat Nabi wukuf. Nah, jika tidak memungkinkan ya karena banyak orang, maka di tempat yang jelas di Muzdalifah. Semua area Muzdalifah adalah tempat untuk wukuf. Wukuf sejenak berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Ya. Kenapa mereka dapat keringanan ini? Karena esok harinya di pagi hari seluruh jamaah haji akan meninggalkan Muzdalifah menuju Mina untuk melempar jamrah Aqabah, dan itu ramai sekali, berdesak-desakan. Kasihan mereka, mereka golongannya lemah, tidak kuat, tidak mampu untuk berdesak-desakan, sehingga mereka dimajukan berangkatnya ya di malam itu juga, di akhir malam, dan lebih duluan tiba di Mina untuk melempar jamrah. Wa yabqa al-qawiyyu fi Muzdalifah, dan yang kuat, golongan yang kuat tetap tinggal di Muzdalifah. Ya. Golongan yang kuat fisiknya tidak dapat keringanan. Hatta yusalli al-fajr, sampai dia salat subuh di Muzdalifah. Thumma yastaqbil al-qiblata, kemudian menghadap ke arah kiblat, wa yahmadallaha, dan memuji Allah, wa yukabbirahu, dan bertakbir mengagungkannya, wa yuhallilahu, dan bertahlil menauhidkannya, ya la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, hatta yusfira jiddan, sampai cahaya fajar terang sekali, sudah sangat terang, tetapi belum terbit matahari. Itu waktu isfar, akhir waktu fajar, saat cahaya fajar sudah menebar dan semakin terang menjelang terbit matahari. Nah, di sini disebutkan bagaimana cara wukuf di Muzdalifah, yaitu menghadap kiblat, memuji Allah, bertakbir, tahlil. Nah, sama yang tadi, yang golongan lemah yang dapat keringanan itu, yang berangkat duluan di akhir malam, tadi sudah disebutkan, wukuf dulu sejenak, sama yang dilakukan menghadap kiblat, ya, memuji Allah, takbir, tahlil, gitu. Nah, ya, intinya sebagai telah lewat. Sebagaimana telah lewat, yang lebih utama adalah wukufnya di sisi Al-Mash'ar Al-Haram. Fadhkurullah 'inda Al-Mash'ar Al-Haram, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf ya. Jika tidak memungkinkan maka di tempatnya di yang memungkinkan di Muzdalifah, semua area Muzdalifah area untuk wukuf. Nah. Nah, jadi ini tadi thumma yadfa'a min Muzdalifata qablatul isyamsi. Kemudian meninggalkan Muzdalifah menuju Mina sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari. Wa alaihi sakinatu, dan ya, tetap menjaga ketenangan. Tetap tenang, ya. Tidak tergopo-gopo gitu. Naam. Tetap sakinah, tetap tenang. Karena sedang menjalankan manasik ya, sedang dalam ibadah begitu. Mulabbian, dalam keadaan baca talbiyah. Wa yaltaqitu sab'a hasayatin min at-tariqi. Dan memungut 7 buah batu kerikil. Batu kerikil. Min at-tariq, dari jalan yang dilewati sepanjang perjalanan di Mina. Dari sini difahami bahwa bukan memungut batu kerikil di Muzdalifah. Ya, sebagian orang sejak di Muzdalifah sudah mengantongi, yakni memungut dan menyiapkan batu kerikil. Nah, dan ini keliru. Baik. Dan ini difonis bid'ah oleh Al-Albani. Memungut batu kerikil sejak di Muzdalifah difonis bid'ah oleh Al-Albani. Jadi tunggu sampai di Mina, di sana banyak batu kerikil. Ya. Di sekitar tempat pelemparan Jamrah Aqabah. Ya, banyak batu kerikil. Nah, ini maksudnya al-taqitu sab'a hasayatin min at-tariq. Memungut 7 buah batu kerikil ya di jalan yang dilewati, yaitu di Mina, di sekitar tempat pelemparan Jamrah Aqabah. Jadi jangan memungut dan membawa batu kerikil sejak dari Muzdalifah. Baik. Hatta idza ata jamratal aqabati ramaha bi sab'i hasayatin yukabbiru ma'a kulli hasatin wa yaqta'u at-talbiyah. Kemudian hatta idza ata jamratal aqabah, hingga apabila dia telah tiba di tempat pelemparan Jamrah Aqabah. Romaha, dia melempar Jamrah Aqabah di sab'i hasayatin, dengan 7 buah batu. Caranya yukabbiru ma'a kulli hasatin, bertakbir menyertai setiap pelemparan. Wayak pa'ut talbiyata, dan dia menghentikan talbiyahnya. Menghentikan talbiyahnya saat melempar Jamrah Aqabah. Ya. Jadi melempar Jamrah Aqabah ini tanggal berapa ini? Sudah tanggal 10 Dzulhijjah. Itu bertepatan dengan hari Id itu. Ya. Nah, tadi kan meninggalkan Muzdalifah menjelang matahari terbit. Jadi sampai di Mina itu matahari telah terbit. Nah, jadi memang melempar Jamrah Aqabah itu waktunya setelah matahari terbit. Jadi tidak boleh melempar Jamrah Aqabah sebelum matahari terbit. Kecuali golongan tadi yang mendapat rukhsah, golongan yang lemah yang telah disebutkan, ya, yang meninggalkan Muzdalifah di akhir malam. Nah, boleh langsung melempar Jamrah Aqabah setibanya mereka di Mina, meskipun sebelum matahari terbit. Karena sudah dijelaskan tadi apa sebabnya. Mereka dapat keringanan karena tidak mampu berdesak-desakan dengan orang banyak jika melempar jamrah setelah matahari terbit. Ya. Makanya mereka berangkat lebih dulu di akhir malam dan langsung melempar jamrah Aqabah. Bisa difahami? Baik. Tadi disebutkan melempar jamrah Aqabah itu 7 kali melemparkan 7 buah kerikil, ya. Perhatikan, dipersyaratkan, ya, pada amalan ini melontar jamrah Aqabah, dipersyaratkan kerikil yang dilontarkan masuk ke dalam area lontaran. Masuk ke area lontaran. Meskipun setelah masuk, kerikil itu menggelinding keluar, itu tidak masalah. Sudah masuk, sah. Meskipun menggelinding keluar, tidak masalah. Ya. Apabila melontar, ternyata meleset dari area lontaran, tidak masuk, berarti itu tidak terhitung. Berarti tidak terhitung. Jadi 7 lontaran jamrah Aqabah itu, semuanya 7 buah batu kerikil itu harus masuk ke area lontaran. Jika ada yang tidak masuk, berarti ya tidak dianggap. Nah, jika tadi menyiapkan 7 batu kerikil, ya, ternyata ada yang tidak masuk, berarti kan batunya kurang, kan? Misalnya tidak masuk 1 kali, berarti kan masih kurang 1, ya, pungut saja batu kerikil yang ada di dekatnya untuk mengulangi lontaran yang tidak sah tadi sebagai penggantinya. Meskipun batu kerikil itu sudah dipakai orang, tidak apa-apa, tidak masalah. Meskipun sudah terpakai, tidak masalah. Bisa dipahami? Nah, kemudian 7 lontaran itu, ada yang mempersyaratkan harus berturut-turut, tanpa jeda waktu, ya, yang memisah. Jadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu, berturut-turut. Ya, ada yang mempersyaratkan harus berturut-turut, tidak boleh dipisah-pisah dengan jeda waktu yang memisah. Ada juga yang mengatakan itu bukan syarat tetapi sunnah. Tentunya lebih hati-hati, ya, melakukannya secara berturut-turut karena ada yang mempersyaratkan. Artinya ini masalah khilafiyah, ya. Baik. Kemudian ingat saat melontar dengan khusyuk disertai takbir tadi, ini ibadah, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melontarkan batu kerikil ke, ya, area pelontaran jamrah Aqabah tersebut dengan khusyuk disertai takbir yang mengiringi setiap lemparan. Nah, adapun cara memegang batu dan cara melontarkannya tidak ada cara khusus. Yang penting intinya lontarannya mengenai sasaran, masuk ke area lontaran. Itu yang penting. Nah. Ya. Nah, di sini setelah selesai melontarkan 7 batu kerikil itu jamrah Aqabah yang sah, ya, yang masuk 7 batu yang dilontarkan itu masuk dalam area lontaran, tidak disyariatkan wukuf untuk berzikir dan doa setelah melontar jamrah Aqabah. Artinya langsung meninggalkan tempat. Usai melempar jamrah, ya, dengan sah, tinggalkan, ya. Tidak disyariatkan wukuf, berhenti untuk berzikir dan doa, ya, setelah pelontaran jamrah Aqabah. Nah, apa hikmah melontar jamrah Aqabah? Hikmahnya adalah kata ulama menegakkan zikir, ya, pengagungan dan kesempurnaan peribadatan kepada Allah SWT. Nah, makanya batu kerikil, ya, yang kecil, kemudian dengan khusyuk bertakbir mengagungkan Allah, ya. Jadi bukan seperti anggapan sebagian orang, ya, dia sedang melempar setan dengan geram, marah, emosi, ya, sampai mengambil batu besar, sampai mengambil sandal, kayu misalnya. Bukan, ya. Ini bukan sedang berkelahi dengan setan ini. Ini sedang ibadah, mengagungkan Allah, berzikir kepada Allah. Jadi batu kerikil, ya, dengan takbir, dengan khusyuk, ya. Kemudian selanjutnya hatta tayyib. Thumma yanharu hadiyahu. Thumma yanharu hadiyahu. Naam. Diingatkan kembali tadi saat melempar, ya, mulai melontar jamrah, ingat tadi sudah disebutkan apa? Memutus talbiyah, menghentikan talbiyah. Ya, jadi berhenti talbiyah di situ dan pikirnya apa? Setiap melempar apa? Takbir tadi, ya. Allahu Akbar. Naam, sampai selesai. Selesai langsung tinggalkan area itu. Jangan wukuf berhenti berdoa, itu tidak disyariatkan. Nah, apa yang dilakukan setelah itu? Thumma yanharu hadiyahu. Nah, kemudian menyembeli hewan hadiyinya. Menyembeli hewan hadiyinya. Nah. Dan tentang hadi sudah dibahas sebelumnya, ya. Naam. Wa yustahabbu an ya'kula min. Dan disunnahkan baginya untuk memakan, ya, ikut memakan daging hadinya yang disembeli. Baik. Thumma yahliku ra'sahu. Kemudian dia mencukur rambut kepalanya. Naam. Digunduh. Ya, satu kepala, cukur habis. Naam. Ya. Ini yang lebih utama. Adapun wanita, sebagaimana telah lewat, ya, bukan menggundul, mencukur, tetapi hanya memangkas. Ya, hanya memangkas ujung rambutnya satu ruas jari. Naam, sekitar satu ruas jari. Nah, baik, yaitu dengan cara mengumpulkan, dan bukan hanya sebagian rambut kepala, bukan, seluruh rambut kepalanya dikumpulkan, kemudian dipegang, ya, kemudian ujungnya, bagian ujungnya satu ruas jari dipangkas. Thumma yatufu tawafal ifadati. Kemudian melakukan tawaf ifadah. Baik. Nah, sebelum lanjut, sini butuh tambahan keterangan untuk memperjelas saja. Nah, bagi yang sudah paham jelas. Ya. Bagi yang tidak paham butuh diperjelas. Yakni meskipun nanti sebenarnya akan dijelaskan setelahnya, ya. Ya, berdasarkan urutan ini berarti sudah lempar jamrah Aqabah. Ya. Kemudian juga nyembeli hari, kemudian sudah mencukur rambut atau mangkas rambut, ya. Ini berarti sudah mengerjakan dua manasik, yaitu melontar jamrah Aqabah dan mencukur atau memangkas rambut kepala. Artinya dengan ini dia telah tahallul sugra, tahallul kecil dari hajinya. Dan dengan ini halal baginya seluruh yang diharamkan saat berihram. Seluruh hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berihram sudah halal baginya karena dia sudah tahallul sughra, tahallul kecil, kecuali satu yang masih diharamkan, yaitu wanita. Kecuali wanita. Ya. Karena ini baru tahallul kecil, tahallul sughra. Nah, dengan demikian berarti dia mengganti pakaian ihramnya dengan pakaian biasa. Nah. Ya. Baik. Dan berarti wanita juga sudah boleh pakai cadar, sudah boleh pakai kaos tangan, ya. Tinggal urusan hubungan, ya. Wanita pasangan ini yang terlarang. Baik. Ingat, adapun penyembelian hadi sebagai tambih, penyembelian hadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan tahallul dari ihram. Jadi penentunya tadi adalah karena dua manasik menurut urutan tersebut, dan itu yang lebih utama urutannya yang kita pelajari ini, yaitu setelah melontar jamrah Aqabah, ya, mencukur memangkas rambut. Di sini kan menyembelih hadi dulu, kemudian mencukur memangkas rambut kepala. Itu urutannya. Melontar jamrah Aqabah, kemudian mencukur atau memangkas rambut kepala, menyembelih hadi, kemudian mencukur atau memangkas rambut kepala. Ya. Nah, yang menentukan di situ dia tahallul sughra kecil, dua manasik yang disebutkan, melontar jamrah Aqabah dan mencukur atau memangkas rambut kepala. Adapun penyembelian hewan hadi itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan tahallulnya dari ihram. Bisa difahami? Baik. Kemudian setelah itu, ya, urutan berikutnya ثُمَّ يَتُوفُ طَوَافَ الْإِفَادَةِ, kemudian tawaf, melakukan tawaf ifadah. Dan ini rukun sebenarnya telah lewat. وَيَسْعَى سَعْيَ الْحَجِّ إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا, dan melakukan sa'i, sa'i untuk haji apabila dia mutamatti'. Apabila dia mutamatti', dia mesti melakukan sa'i haji setelahnya. Ya. Karena sa'i yang dilakukan di awal kedatangan itu, ya, setelah tawaf itu adalah sa'i umrah. Nah, tawaf umrah kemudian sa'i umrah, ya. Jadi di sini setelah tawaf ifadah haji, sa'i lagi, sa'i untuk hajinya. Nah, setelah tawaf. Karena sa'i itu harus setelah tawaf. Baik. Aw kana mufridan aw qarinan, atau dia mufrid, manasiknya ifrad, menyendirikan haji, aw qarinan, atau dia qarin yang manasiknya qiran, menggandeng, ya, haji dan umrah sekaligus, ya. Walam yas'a ma'a tawafil qudum, dan dia belum melakukan sa'i bersama tawaf qudumnya, maka sa'i di sini. Ingat, pada pembahasan yang lalu, yang qarin dan mufrid ketika tiba di Makkah tawaf qudum. Setelah tawaf qudum, ya, melakukan sa'i. Nah, sa'i ini, ya, sudah merupakan sa'i untuk hajinya bagi yang ifrad, dan sa'i itu untuk haji dan umrahnya bagi yang qiran. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada hajjatul wada', Nabi setelah tawaf qudum, karena Nabi qarin, ya, manasiknya qiran. Setelah Nabi SAW melakukan tawaf qudum, Nabi SAW langsung sa'i. Jadi setelah tawaf ifadah, Nabi tidak sa'i lagi. Nabi tidak sa'i lagi setelah tawaf ifadah. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini, ya, dan melakukan sa'i jika dia au kana mufridan au qarinan, ya, atau jika dia mufrid atau qarin juga melakukan sa'i, yaitu walam yas'a, apabila dia belum dan belum melakukan sa'i ma'a tawafil qudum. Jadi jika ada orang misalkan yang saat tiba di Makkah dia tawaf qudum dan tidak langsung sa'i, itu boleh. Itu boleh, tidak harus sa'i langsung di situ. Nah, yang qarin dan mufrid ya, tidak langsung sa'i. Dia mengakhirkan sa'inya nanti setelah tawaf ifadah tanggal 10 Dzulhijjah boleh. Ya. Adapun yang dicontohkan Nabi ya adalah setelah tawaf qudum ya, di awal kedatangan langsung sa'i. Sehingga setelah tawaf ifadah tidak sa'i lagi. Bisa difahami? Nah. Adapun mutamatti' mesti harus sa'i setelah tawaf ifadah karena ini untuk hajinya secara khusus. Sedangkan ketika awal datang itu tawaf dan sa'inya untuk umrah. Bisa dipahami ya? Baik, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut insyaallah pertemuan berikutnya. Tafadhalu jazakumullahu khairan.